Selamat jumpa dan selamat mendengarkan album perdana dari grup Lawak Remaja Bagito Group dengan penunggang lakon Dedi Didin Yanto bersama bintang tamu Gepeng dan Juju dalam episode Gara-Gara Tante Kos. Hari libur. Sekolah lagi libur enak. Tinggal in the kos. Yang punya rumahnya janda alias Jokan. Tau gak lo Jokan? Dahilah, Bu Juju tuh. Bener-bener deh. Sayang aja gue masih sekolah. Kalau gak sekolah gue mendingan berhenti. Kawin juga gue mau. Bener-bener deh. Sungguh mati. Itu kalau istilah gunung berapi. Kalau menurut ilmiah itu Bu Juju gunung berapi yang masih aktif. Masih aktif loh. Walaupun sudah setengah tua, istilahnya STW itu, waduh, kalau diluruskan, dilihat dari kaki, lurus. Sampai dengkul naik dikit, lurus lagi. Atasan dengkul naik dikitan, agak banyakan dikit, lurus lagi. Itu bukan man, yang datang tiap hari, bukannya pakai mobil lagi, truk gandengan datang semua rumahnya. Gimana nggak ngiri, gue kan anak yang kos di situ, gampang orang lain, gue juga punya perut, gue bilang gitu. Waduh, benar-benar. Kita kan namanya anak sekolah, nggak enak masa gangguin ibu kos. Didin, Yanto, teman-teman. Gue kira cuma gue doang anak muda. Si Gepeng yang udah agak tuan dari gue masih juga, padahal dia kerja di situ. Iya. Gue kira emang ya yang doyan sama perempuan cuma anak remaja doang, yang tua juga. Buset dah, ilah, benar-benar dah. Kalau hari libur gini enaknya emang baca koran mingguan. Wah, hebat nih. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dalam waktu dekat ini akan berkunjung ke Indonesia dan akan meresmikan kantor kelurahan Kebon Melati. Ini sih. Waduh, ini lagi nih. Wah, ini sadis memang. Dunia sudah hampir biadab. Pemerkosaan. Dua orang gadis diperkosa. Yang satu pingsan, yang satu ketagihan. Nimak, enakan diperkosa begitu. Ya Allah, bener-bener nimak diperkosa. Rombongan haji dari Klaten kesasar, tidak bisa ikut berangkat karena waktu itu cap jempol di Departemen Perdagangan. Ngurus haji mah Departemen Agama, ini mah di Puskesmas sekalian ketahuan, mendingan berobat. Ya Allah, bener-bener. Hari Minggu. Si Gepeng mana ya, tadi sepi-sepi amat ini. Berita-berita apa lagi ini, Tante? Bang, selamat siang. Selamat siang. Hari Minggu lu libur ya? Libur ya hari Minggu ya? Libur? Ya hari Minggu tuh libur kerjaan. Gue kan sekolah libur kalau hari Minggu. Kalau masih libur lah saya itu. Non-stop. Bukos mana Bukos? Bukos? Bukos? Lagi shopping. Shopping. Kelihatannya lu ceramat, muka biasanya lu sinis sama gue, sekarang lu buset dah. Enggak emangnya. Siapa sih? Pasti siapa? Dedi. Udah bergaul 3 tahun. Biasanya bangun jam 9 siang. Loh, ini kan hari libur, Peng. Libur. Makannya banyak amat. Loh. Enak. Loh, itu kan urusan gue yang bayar sama buka sekarang. Bayar sih bayar, tapi jangan itu. Hak saya masak piring saya habis. Sekarang Gepeng kan digaji di sini. Kalau saya bayar, mestinya kamu nggak dapat makan di sini, Peng. Saya ikut Juju. Loh, ikut kan kamu gawe. Kamu kan nyambut gawe. Ya bekerja sih bekerja, namun kan mas ini sudah berapa bulan nggak bayar. Loh, enak aja ini bukan urusan lo, Peng. Ini bukan urusan lauknya makin kecil. Lagi dateng mah, waduh, enak sekali makan penuh lautnya. 2 bulan gak bayar, 3 bulan gak bayar. Loh. Lama-lama masa greh dapat kepalanya doang saya. Jangan gitu lo malu-maluin. Gue kan bayar, yang penting gue jatah gue tetap gue makan. Gapan gue, kalau lu nyalain nama Yanto boleh, yang sering nunggak gue kan setiap lu tiap hari gue kasih makan lu. Lu sih, gua kagak elu. Apa lu ngomong ikut-ikutan? Alah, enggak, soalnya emang ini dianggap apaan di sini kan. Loh. Lu kan kok tapi kan gue bayar apaan? uang jigoan semua. Lu jangan cari penyakit sama gua, Peng. Lu mau apa sekarang pagi-pagi begini? Mau apa? Loh. Emangnya sama lakinya mau apa? Loh. Benar. Gua percaya sama lu. Lu panjang gitu udah kayak galah aja badan. Enggak gitu. Emangnya itu mau bayar apa enggak? Itu bayar apa enggak itu bukan urusan lu, gua bilang. Ini begini, Mas. Kan enggak ada kerjaan, enggak ada acara keluar kan? Iya, enggak. Terus kenapa? Emang enggak punya uang ya? Loh, jangan gitu. Uang ada, tapi Peng, namanya gua kos di sini. Rumah gua tuh di Jakarta banyak, Peng. Gua cuma mau kos. Yang mana? Loh. Ah, jangan sok. Lu enggak tahu, Peng, gua tinggal di sini. Gua kenapa gua kos di sini? Karena gua tinggal di rumahnya Bu Juju. Itu aja. Kenapa? Emang? Coba lihat. Gua paling seneng kalau lihat Bu Juju udah pakai baju merah, kebaya merah. Lu juga lihat kan lu? Iya. Kain merah. Itu mirip sama pacar gua. Yang begini aja laku. Lu... Iya, pacar gua mirip Bu Juju. Ngaca dulu. Ngaca, saya ngaca. Kalau katanya berbalik, lihat. Lihat, kalau Bu Juju udah pakai kebaya merah, kain merah, bibir merah, kayak Blambir ya. Itu gua paling demen bener. Ngelihatnya lagi pakai kebaya sih kalau pagi-pagi. Pagi-pagi. Lari pagi. Lari pagi. Pakai celana pendek gitu. Yang putih apanya? Itu persis pacar saya. Lu pacar saya? Iya, pacar saya juga. Wah, lari pagi. Lari pagi. Pakai celana pendek. Liru caranya pakai celana. Kekecilan. Lehernya pakai rantai. Padahal orangnya gemuk, celananya kekecilan. Teng pecotot. Ah, lu macam. Sekarang gini, Weng. Gua kan hari libur, gua mau mengada dulu, lu mau ngapain? Ini, kenapa? Ini, Madi. Kenapa? Saya mau minta tolong nih ya. Nah, ya kan lu enggak enak mundurnya. Lu tadi ngajak perang sama gua. Kan lain udah kan saya sebelumnya minta maaf dulu kan. Iya, emang gitu. Enggak enak mundurnya lo kalau minta tolong. Mas kan ya, masih kuliah kan? Iya, kenapa? Masih hafal baca enggak? Bang, namanya baca, jangan kan baca beres begitu. Hurufnya terbalik gua masih bisa baca. Oh, jangan sombong ah. Lah, baru baca orang saya itu tidak ada tulisannya bisa baca saya. Oh. Berarti lu lebih pinter dari gua. Kenapa lu minta tolong sama gua? Ngawur aja kan. Ini begini Mas, saya kan dapat surat. Hah? Dari pacar saya. Katanya lu enggak punya surat-surat. Katanya enggak punya surat-surat kok pacar dapat surat gimana? Ini surat ini. Oh, ada suratnya juga. Oh, gua kira enggak punya surat-surat lu. Surat mah enggak ada, nomornya ada. Oh, ada nomornya. Enggak. Ini ada surat, tapi ini yang I sama N itu in ya. Bukan I sama N, bukan in. Ini kan Y T H. Ah, itu yang terhormat. Nah, itulah saya tanya aja kalau gitu ya. Heeh, tanya aja yang terhormat. Y T H. Yang terhormat. Golep papa. Oh. Biasa ngebrek rumahnya lo ya, biasa Roger lo. Di sini mah nggak ada, saya ngomong sendiri. Oh nggak ada, lu pinter. Lu ngapain minta tolong sama gua? Enggak, ini Golep Eko, Papa Eko November Golep. Walah, gepeng. Oh gepeng itu. Wah, goblok sih lo. Lo jangan ngibulin gua. Goblok salah sih. Lo jangan ngibulin gua. Lo mau minta tolong apa mau ngeledek? Yang YT apa tadi pak? Kenapa? YTH tadi apa? Yang terhormat. Yang terhormat gepeng. Gepeng. In. In. Maksudnya apa sih? Gua nggak tahu. Gua nggak mau jawab ya pokoknya. Maksudnya kan ini. Ini. Ini inya hilang satu ya. Jatuh kali. Nggak bawa i satu-satu ya? Kenapa? Ntar gua tambahin inya deh. Kenapa? Ini inya jatuh. Oh lah ini apa? Lah ini? Ah, alamil, tempel ya, situ. Oh, N-nya jatuh lagi tuh, Peng. N-nya jatuh. N. Ah, ah. Nggak usah pakai N deh. Ini, waduh, inya banyak amat. I dong. Ini, gepeng. Tolong deh bacain ya. Di sini. Oh, udah besar. Ini yang nganterin siapa? Yang nganterin siapa? Ini surat dari mana? Tadi itu. Di ada kawat kabel kan? Oh, jatuh sendiri dari situ. Surabaya 17 Agustus 45. Loh, ini ulang tahun kemerdekaan. Masa 17? Ini surat tahun 45, Peng. Pokoknya asal dari pacar saya. Oh, dari pacarmu. Ya wis. Dengar baik-baik, Peng. Waduh. ngajak senyum suratnya. Gembira loh, kamu mesti gembira. Gembira, saya nggak bisa baca. Ya ampun aja udah. Iya, iya. Kepada Mas Gepeng yang tercinta. Iya. Iya, di dapur. Oh, tahu kerjanya kamu di dapur? Tahu berarti, Peng. Tolong deh dapurnya itu dihilangin. Dihilangin. Jadi pacarmu itu ngebabone itu weruh ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini enggak ada, Peng. Iya. Mas, apa kabar saat ini? Baik, baik, baik. Diem dong, bapak surat lu. Baik, baik. Enggak usah dijawab. Saya enggak boleh jawab. Mudah-mudahan engkau dalam keadaan sehat walafiat. Walafiat. Saat saya sedang sakit bisul, Mas. Oh, dulu komplikasi dulu. Kenapa? Komplikasi. Penyakit apa tuh? Panu sama kadas. Oh. Ketika saya sedang sakit bisul, Mas, di ketiak sebelah kanan. Aduh, gedean dong ya. Semoga tidak demikian dengan Mas Gepeng. Mas Gepeng, apa sayang? Ya udah, Mak, apa mau lu ngomong aja situ udah. Mas Gepeng yang ganteng kayak sekuteng setengah mateng. Iseng yang bikin surat. Kita sudah lama berpisah, Mas. Rasanya seperti hidup dalam neraka. Panas, panas. Emang lu udah pernah? Hah? Emang lu udah pernah? Enggak, itu kata orang itu kalau panas neraka gitu. Sepi, Mas. Sepi. Oh, Mas Gepeng. Ada apa sih, ah? Lu enggak usah ngejawab, ini gua baca surat. Bandel banget lu. Janjimu ternyata imitasi, Mas. Yang asli mahal, Mas. Iya. Imitasi kayak pabrik plastik, Peng. Kini kau sudah 5 bulan. Nah, gua enggak tahu nih. Peng. Apa tuh? Kini kau aku sudah 5 bulan. Apanya? Loh, kini aku sudah 5 bulan. Nih, lu pun mesti punya tanggung jawab lu, Peng. Nah, apa emangnya? Kau menanggung rindu padamu. Oh, gitu. Tapi hanya sia-sia. Temanku Ponium bilang, ternyata kau di Jakarta bukan di kantoran. Ponium, ya, tahu nggak nama Ponium? Nggak tahu gua. Ini teman pacar. Mau gua bunuh aja deh Ponium tuh. Bunuh. Iya. Nah, seperti apa yang Mas Gepeng bilang padaku dulu, nyatanya Mas hanya kerja sebagai batur. Wah, ini mulai curiga loh, Peng. Nggak apa, batur tapi batur teladan. Oh iya, batur teladan. Mulai saat ini, Mas Gepeng, lupakanlah daku, Mas. Walaupun sudah lama lupa. Walaupun kenangan-kenangan yang lama masih menghiasi hatiku. Ingat padamu, kesal padamu yang pernah kita lalui bersama-sama. Selamat tinggal, Mas. Iya, ya. Eh, Mas, Mas. Sorry ya. Mas, apa? Kalau pulang ke kampung, jangan lupa bawa martabak telur. Ya, terima kasih. Ada uang. Sayangmu, aku yang kecewa, Sakrim. Selamat jalan. Udah. Besok jangan kesini lagi lo ya. Loh. Awas kalau kesini lagi, awas kamu. Loh. Udah putus sampai di sini hubungan kita. Lo minta tolong apa? Ngusir gua. Nih, gua mah cuma bacain surat, Peng. Cuma bacain. Emosi. Lah emosi juga jangan nama gua. Oh, iya. Ini ngomong-ngomong, itu yang temennya di mana? Kenapa? Temennya Mas Didi. Lagi belum pada bangun, maklum anak-anak belum pada bangun. Nanti ya. Kalau ditanya sama Bu Juju gimana? Ya biarin aja. Oh, mari. Eh. Sudah makan tadi? Sudah, Tan. Selamat siang, Tan. Tan apa kuitan? Loh, Tan. Kalau gua manggil dokter kan dok, masa ter. Nah, kalau manggil profesor, prof. Kalau manggil tante, Tan, masa te. Kan enggak enak, Peng. Tan gitu disingkat. Papa. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Selamat siang, Tante. Ini lagi jangan ikut-ikutan, lu mah bukan tante. Saya masih baca surat tadi. Itu kan juragan lu, Peng. Iya, iya. Itu siapa yang belum makan? Kok masih dua? Itu anak-anak yang lain belum pada bangun, Tante. Iya. Belum lapar kali ya? Ya belum lapar. Tapi biasanya anak-anak belum bangun juga udah keburu habis nasinya. Gepeng biasanya. Biasanya Gepeng ya yang makan. Jangan iya. Ngapa? Oh, kemarin gua... duluan. Wah, gue kemarin telat pulang sekolah begitu lu setengah main. Piring gua udah habis. Lu bilang pagi-pagi udah deh sekalian aja siang sama sore sama pagi saya. Lo kira gue kado? Udahlah, jangan ribut. Ribut kok soal makanan, malu dah. Ya malu, minta maaf. Kalau masih kurang itu punya tante, dimakan aja enggak apa-apa. Oh enggak, tante, terima kasih tante. Enggak apa-apa. Ya, tante udah baik. Kemarin juga ambil. Jangan gitu dong tante, kan ada kepeng kalau kita berdua enggak apa-apa. Emangnya kamu ngapain? Pura-pura enggak tahu aja. Ah, tante. Terima kasih tante. Tante udah baik. Aku minta dikit dong tante. Minta apa? Itu makan apa sih? Makanan. Oh, makanan. Ini dari mana tadi, Bu? Dari arisan. Oh, arisan. Ini soal anak-anak ini gimana, Bu? Iya, kenapa sih? Belum bayar. Peng. Yang belum bayar kan cuma satu tuh si Yanto itu. Gua udah bilangin dari tadi, Peng. Ini bukan urusan lu, urusan juragan lu sama anak-anak. Lagian cuma Yanto yang nunggak. Iya, tapi lu pakaian saya apa dipakai sama dia? Lu enak aja lu lama. Ya kalau mau pinjem ya pinjem ya. Ketinggian aja. Saya kalau sama Didi, tinggi saya celananya saya pakai kayak monyet gitu. Iya, ini gimana sih Yanto itu? Enggak tahu tuh, Tante. Ya walaupun teman sekamar saya, Tante ya. Udah 5 bulan belum bayar. Waduh, emang malu-maluin saya juga sih, Tante. Apa namanya? Sama saya enggak enak sama Tante gitu. Kamu minta itu ya enggak tega rasanya. Iya, Mang. Sekolah. Soalnya dia dari potongannya udah kelihatan tampang susah, Tante. Iya. Kalau dari orang tua sih ya saya maklum, jangan-jangan untuk itu apa? Dolan plesir uangnya ya. Saya yang susah. Dikasih orang tua untuk kos, nggak taunya untuk foya-foya. Saya kira dikasih sih dikasih mungkin, tapi saya nggak tahu sih. Tapi tiap bulan datang surat. Surat datang, ya. Bukan wesel laminya, surat. Oh, kalau begitu ya dari orang tuanya ya? Iya, dari orang tuanya. Tiap bulan datang surat. Tapi ya kasihan kalau sampai nggak dikirim ya. Nah, iya. Saya juga dapat surat tadi. Oh iya, dari siapa? Wagiem. Pacar, tanda pacar. Oh, pacarnya. Udah mati. Cuma maklum. Jadi dia tuh kecewa. Jadi begini tante, biarin dia juga bikin malu gue loh di depan tante. Ngapain? Loh, tante begini tante, dia ngakunya kerja di kantoran. Oh, ternyata iya? Sekarang itu pacar. Dulu di kantor, kantornya rusak sekarang. Ternyata kerja di rumah tante, di dapur. Oh, jadi nggak mau dia masa depan. Nggak boleh dong sama pacar bohongi gitu. Bohongi. Gitu, Peng. Jangan gitu dah. Loh, makanya katanya itu pacarnya Gepeng persis tante ya? Iya, ngakunya persis apanya tante. Yang persis? Iya. Jangan ngomong-ngomong. Persis tante katanya. Masih. Loh, lu tadi bilang kalau tante apa kalau Bu Juju lagi olahraga pagi ya tante, katanya kalau pakai short, aduh kelihatan putihnya, itu pacar saya juga begitu katanya. Oh, cerita iya. Persis sama tante kalau pakai pakaiannya dandannya persis kayak tante kayaknya. Lu ngomong apa lu coba tadi? Dulu. Lah dulu. Kenapa enggak buru-buru kamu? Sekarang udah berhenti semua. Udah enggak putih lagi tuh. Kata tante, kenapa lo gak buru-buru kawin? Kenapa lo gak buru-buru kawin? Masih panjang ini ya. Waktunya masih panjang artinya. Makanya, kalau punya uang lu apa disimpan baik-baik. Gitu simpan ya. Di mana? Lo kalau lu punya uang tuh jangan diboros-borosin. Uh-huh. Sebab ada pepatah begini. Gimana? Dengar lah sama lo. Ini buat lo nih, dapat dari sekolahan gue ya. Iya, iya. Ngata sih lo. Ketika ada, jangan dimakan, sesudah habis baru dimakan. Oh, kalau soal tabungan, Gepeng banyak itu, bekas kaleng minyak itu banyak tuh. Iya. Kok sudah habis baru dimakan, yang dia makan apanya? Dengar dulu, ketika ada, jangan dimakan. Jangan, biarin aja. Biarin aja, ketika ada. Lihat aja dulu. Iya. Sesudah habis, baru dimakan. Itu pepatah. Pepatah itu. Lagi ada nggak dimakan? Jangan ya? Dimakan kalau lagi ada. Pergi sesudah habis makan. Baru makan. Itu kan nanti bantal jebol semua. Keburu busuk dong. Itu namanya tabungan. Oh tabungan. Tabungan. Oh, gitu. Iya iya. Tante mau pergi dulu ya. Mau kemana? Mau kemana tante? Ini mau tadi kan habis arisan. Oh, mau ke pasar tante? Iya bisa mau ke pasar. Oh iya. Mau masak apa besok? Peng, masakan apa Peng yang enak? Hari Minggu gini, hari udah, Minggu. Udah, Gepeng gak usah dipayar. Loh, kan yang bayar. Saya kan punya hak ya tante ya. Nah ya tapi kan lihat dulu, udah 2 bulan. Aduh dulu. Pecel lele ya? Pecel lele wah enak tuh sama. Sama belut? Belut, belut ada tante. Saya ada belut. Ya gak usah. Oh, sambelnya aja bikinin, ya belutnya sudah ada. Oh. Iya. Sama apa? Sambelnya aja. Sama kalau ada buaya. Oh. sambal buaya belum ada kan? Dulu ya. Ya. Itu nanti temennya kalau anu udah bangun ya, suruh makan. Tanda, mau pakai mobil yang mana Tanda? Ya. Mau pakai mobil yang mana? Enggak usah, ini kecil-kecilan udah punya mobil tuh biar aja. Ini ada mobil ya, enggak punya mobil aja kok. Hati-hati Tanda. Bang. Lah ini dia orangnya. Halo. Ini Mas Yanto kan? Gepeng. Dari mana? Dari dulu. Oh, masih lautan Solo. Solo lautan. Gepeng kan? Heeh. Gepeng kan? Iya tak suwe katok musisan. Ini dari mana, Dus? Ini kan prei libur. Kenapa kok mesti? Waduh. Itu kaos tuh kaos saya itu. Mana? Ini kan punya saya. Lah ini Mas siapa ini? Didin. Ada apa lah? Namanya? Lah tumben-tumbenan ada di kamar gue. Lah sono dana. Hah? Kamar kasurnya separuan. Ya yang penting di kamar lo kan biasa di dapur, Peng. Dapur mah enggak ada tempat tidurnya. Ya iya lo biasa tidur di kompor kali. Kepeng? Hah? We melu-melu marah mah. Ya. Hah? Melu-melu. Lah ini begini, ada berita penting sekali buat Anda sekalian. Berita apa? Dari siapa? Dari siapa? Ngomong-ngomong. Wah, amplung sisan. Ngomong. Lu jangan ngotot. Pelan-pelan aja nanti kalau melotot matanya. Pelan-pelan kok udah ilo. Lepas nanti matanya tuh. Lu main ini getak tadi, aja. Iya. Bu Juju. Iya. Kenapa? Itu tanya soal bayaran bulanan. Kamu kos semua di sini. Nah. Kan belum bayar kan? Ya udah, saya udah. Yang udah yang mana? 3 tahun sekaligus saya bayar. Jangan gitu. Coba. Didin. Didin. Sama ini. Nah Yanto yang ini belum. Ini bandel sekali kalau ini. Makannya banyak, bayarnya susah. Kan Andi gak pernah ngambil air. Kan Tante Cucu kan baik, Mas saya. Baik-baik kan ada. Kan ada gratis dikit. Gue pengen nih pembantu ya jongos. Tapi, wah. Gimana pembantu jongos? Iya. Ingat sekarang kamu di sini tuh makan. Iya. Di sini tidur, di sini mandi, di sini. Iya. Iya kan? Iya. Pulang mesti malam. Iya. Pagi-pagi berangkat. Iya. Terus gak bayar itu. Iya. Emangnya ini rumah nyangkong loh. Peng. Itu kan urusan majikan lu, kenapa ikut-ikutan? Kok gak ikut-ikutan? Saya rombongan kok. Gimana sih? Lu kira rombongan haji apa? Kepeng. Itu kan urusan Yanto sama majikan lu, kenapa ikut-ikutan? Iya tapi Kepeng, selalu tanya musti saya. Saya gak terima loh. Gak terima mau apalah. Sudah gak bayar sama majikan berapa bulan. Nah terus iya. Kemarin uang saya 6.000 juga dibawa. Nah, itu kan gak sengaja. Gak sengaja, gak sengaja. Oh itu yang satu kardus itu? Iya. Oh pantesan jigoan semua. Bukan, jigo udah hitam-hitam sekali. Enggak, ngambil dari got kali. Buat kroan. Saya itu sama Bu Cucu udah baik, jadi ya kan. Baik sih baik, tapi kan soal orangnya. Tapi uangnya kan bukan nyalo. Pokoknya saya nah iya habis. Bayar dong toh, bayar. Bayar. Tapi kan Bu Cucu kan baik sama saya. Baik. Kok kamu yang sewot? Lo siapa? Ini Gepeng. Nah iya Gepeng sih, kok sewa. Hah? Ah, tapi jangan melotot sama saya. Emang Peng, lo gak wajar lo. Oh. Masa lo, apa lo, emang lo yang salah? Lo. Iya, siapa? Lo yang salah. Kenapa lo ikut-ikutan urusan orang lain? Ikut-ikutan? Udah ge. Emang enggak, yang ngasih makan kan Bu Jojo. Iya. Udah deh, besok saya gak sekolah aja deh. Emang udah gepeng, gue injek sama gepeng. Enggak gitu, soalnya saya dipesen sama Bu Cucu. Iya. Ya, tapi itu urusan Bu Cucu, bukan urusan lo. Kenapa lo yang ngotot? Dia mau minta enggak berani segen kan sama anak-anak. Biarin aja. Biasa enggak? Biarin kan terus sampai tahunan enggak bayar-bayar. Lo enggak tahu. Begini, Peng. Lo yang enggak bayaran kan Yanto. Ya hampir semua ini enggak bayaran. Ayo. Kamu dibayar sama Ibu Cucu? Uh-uh. Ya wis, udah kalau kamu dibayar, udah. Udah, tapi ya seret juga. Karena ya untuk bayar saya dari uangnya. Pokoknya iya toh. Yanto enggak terima. Gepeng ikut-ikutan. Awas nanti kalau ketahuan Bu Cucu, awas deh. Awas ya, di luar ya. Saya liatin kamu. Saya di luar tapi agak jauh loh. Saya lihat. Ini Peng, soalnya ini Peng, kita mesti sadar emang. Dia Peng itu digaji sama uang kita. Iya. Nah, dia bekerja kan untuk kita. Lu mesti sadar emang, Tok. Insya apa, semuanya gak pernah beli ini orang. Emang Peng, omelin aja udah. Oh, sorry. Bu Cucu gak marah, kok Gepeng marah? Habis dia gak berani marah sama semuanya ini, anda-anda udah. Enggak. Itu sendal saya itu berapa yang hilang? Peng, sini. Ya pokoknya ya, nanti kalau ada Bu Cucu, awas. Kalau gak bayar, awas. Ya udah, nah. Udah. Pokoknya gini aja, Peng. Udah, biarin gue yang ngajar si Anto ini. Udah, harus diajar lah. Ya, lah. Lah-lahmu, Bu. Harusnya ini diajar. Ya, pokoknya kalau enggak diajar awas. Udah. Saya enggak tahu saya mau masak. Sono, enggak saya kasih. Hah? Kasih apaan? Saya kasih garam Inggris. Mantrat semua. Biar makannya nyengir semua. Awas ya. Udah pokoknya udah. Peng, urusan bayaran gue yang ngurusin deh. Iya, pergi. Urus ini Anto. Ya. Get up. Lu mau? Saya mau objek.